بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Umdatul Ahkam dan masih pada pembahasan-pembahasan jual beli hadis-hadis terkait jual beli dalam kitab Al-Buyu' Kitabul Buyu'. Untuk malam hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-267 sesuai cetakan ini yang diberi judul Asy-Syurut fil Bai', bab Asy-Syurut fil Bai'. Artinya bab tentang syarat-syarat dalam transaksi jual beli. Jadi gambaran pembahasan ini adalah ketika terjadi transaksi jual beli, di sana ada syarat-syarat yang diungkapkan baik oleh penjual maupun pembeli. Jadi misalnya penjual mempersyaratkan suatu syarat, lalu pembeli menyepakatinya, atau sebaliknya pembeli mempersyaratkan suatu syarat, lalu penjual menyepakatinya. Nah, bagaimana dengan syarat-syarat tersebut? Ini yang disebut dengan asy-syurut fil bai' ini, persyaratan dalam jual beli. Hadis yang akan kita baca menjelaskan sebagian hukum-hukum terkait dengan persyaratan. Dan sebelum kita masuk pada hadis ini, kita sebutkan ringkasannya bahwa syarat-syarat tersebut bisa dibenarkan menurut syariat, tentu selama syarat-syarat itu tidak mengandung sesuatu yang haram. Dan syarat-syarat tersebut memang demi maslahat dalam menjual beli itu. Mungkin maslahatnya kembali kepada penjual atau pembeli atau kedua-duanya. Secara umum, Nabi SAW mengatakan dalam hadis, Al-Muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Kaum muslimin itu sesuai dengan syarat-syarat di antara mereka. Kecuali suatu syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal. Nah, syarat yang seperti itu yang tidak boleh. Adapun syarat-syarat yang pada dasarnya mubah dan maslahat, maka diperbolehkan, dan ini mengikat mereka, penjual dan pembeli, selama mereka menyepakati dalam akad tersebut. Sebagai salah satu contohnya adalah yang pernah dipraktekkan oleh Nabi sendiri ketika jual beli dengan sahabat Jabir. Di mana Jabir radhiyallahu an menjual unta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan. Jabir radhiyallahu an menjual unta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di saat itu, karena ini perjalanan jauh ya, maka sahabat Jabir mempersyaratkan masih bisa menaiki unta itu sampai di Madinah. Ya. Padahal kalau kita kembali kepada hukum jual beli, maka kepemilikan telah berpindah sejak akad jual beli itu. Jauh-jauh sebelum sampai Madinah, jual beli telah terjadi, dan semestinya berpindahlah kepemilikan itu sehingga unta menjadi milik Nabi, uang yang dibayarkan menjadi milik Jabir, unta dikuasai Nabi, terserah mau beliau apakan. Ya, ini kalau sesuai dengan akad, ya tanpa ada syarat-syarat. Namun dengan persyaratan tersebut, di mana Jabir minta untuk tetap bisa menaiki untanya sampai di Madinah, walaupun sudah menjadi milik Nabi hakikatnya. Namun ketika itu disepakati, maka diperbolehkan. Ya. Dari sini mungkin kita juga bisa ambil contoh-contoh yang lain. Sebagai misal saja, kita misalnya jual beli rumah, ya. Kita punya rumah, kita jual kepada seseorang, terjadilah transaksi jual beli, dan kita sebagai pemilik rumah memberikan syarat saat transaksi terjadi. Saya jual rumah ini kepada kamu, tapi dengan syarat saya masih boleh memakai sampai setahun ke depan. Kalau disepakati, maka itu mengikat, ya, sehingga tidak boleh pembeli memaksa penjual untuk keluar dari rumahnya, tidak bisa, karena telah disepakati. Ya, nah ini sebagai contoh, ya, dan mungkin dalam praktek di lapangan akan banyak macam-macam syarat-syarat tersebut, ya, dan ini secara hukum fikihnya diperbolehkan dengan catatan yang tadi kita sebutkan, syarat yang halal, mubah, dan ada maslahat. Nah, di sini kita akan baca salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di situ ada sebagian hukum terkait dengan bab kita. Hadis yang cukup panjang diriwayatkan melalui ibunda kaum mukminin, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Beliau berkata, "Ja'atni Barirah. Faqalat كتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فعينيني Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, berkata bahwa telah datang kepadaku Barirah. Barirah ini seorang budak wanita. Dia datang kepada Aisyah karena selama ini ada hubungan baik dengan Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, maka Barirah kemudian berkata kepada Aisyah, katabtu ahli ala tis'i awaqin. Saya membeli diri saya kepada atau dari tuan saya dengan harga 9 uqiyah. Ya. Jadi Barirah menerangkan bahwa dirinya melakukan mukatabah. Mukatabah ini maknanya tadi, bahasa singkatnya, membeli dirinya. Jadi dia budak milik tuannya. Dia minta kepada tuannya untuk bisa membebaskan dirinya dengan membayar sejumlah harga yang ditentukan. Nah, di sini dia membeli dirinya dari tuannya dengan nilai 9 uqiyah. Ya, uqiyah ini ya satu apa? Timbangan atau ya uang dirham begitu ya. Jumlah uang dirham tertentu. Kalau di syarah disebutkan 1 uqiyah sama dengan 40 dirham ya. Jadi 9 uqiyah ya tinggal dikali saja 40 kali 9. Fi kulli 'amin uqiyah. Di tiap tahunnya 1 uqiyah. Jadi kalau dicicil seperti itu berarti 9 tahun baru bebas. Ya, ya cukup lama, ya kan? 9 tahun per tahun baru bisa membayar 1 uqiyah. Jadi kalau begitu Barirah harus mencari uang, ya kan? Mencari uang. Maka di sini ketika datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, Barirah berkata, fa'inini, maka tolong bantu saya. Jadi minta bantuan kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam rangka membayar tanggungan tersebut. Fakultu, in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wala ukili fa'altu. Aisyah menjawab kepada Barirah, kalau keluarga tuanmu menyukai, artinya mau, an a'uddaha lahum, untuk kusiapkan uang itu untuk kubayarkan kepada mereka, kemudian kewalianmu untukku. Jadi artinya aku jadi walinya kamu nanti, bukan mereka lagi. Kalau mereka mau itu, fa'altu, aku akan lakukan, aku akan bayar. Jadi Aisyah mengatakan, aku siap membayar selama tuanmu mau, tapi dengan syarat nanti yang jadi walinya kamu ya aku, karena aku yang membebaskan kamu dengan membayar itu. Fadhahabat Bariratu ila ahliha faqalat lahum fa'abau 'alaiha. Maka Barirah segera pergi kepada keluarga besar tuannya. Maka Barirah menyampaikan kepada mereka hal tersebut. Fa'abau 'alaiha. Ternyata mereka menolak, tidak mau. Ya. Tidak mau. Bagaimana? Nanti dijelaskan bahwa tidak maunya itu bukan dibayarnya, tidak mau, tapi mereka ingin kewalian bari roh tetap pada tuan mereka. Ya. Nah, kewalian ini sebetulnya apa sih konsekuensinya? Kewalian ini apa konsekuensinya? Nah, kewalian itu sebetulnya ya ada konsekuensi. Di antara konsekuensinya, kalau dalam bab warisan, misalnya bari roh sebagai budak ini, dia nanti meninggal dan tidak punya ahli waris, ya, dia hidup sendirian, tidak punya ahli waris, lalu dia meninggal dan punya apa? Peninggalan harta, maka nanti yang mewarisi adalah yang membebaskan itu. Nah, walinya itu. Ini satu, ya. Sehingga ya. Di sini dari keluarga tuannya tidak mau kalau kewalian itu kembali kepada Aisyah yang membebaskan budak tersebut. Ya. Di samping itu ada unsur lain selain bab ini disebutkan dalam syarah, ada semacam apa? Kebanggaan, ya. Kebanggaan. Nanti budak itu ketika bebas akan disebut fulan atau fulana, ya, wali atau dalam kewalian keluarga fulan, begitu. Ya, misalnya kalau misalnya ya di sini keluarga walinya itu misalnya Quraisy, ya akan disebutkan fulan ini kewaliannya di bawah Quraisy. Nah, gitu. Ini kan suatu kebanggaan tersendiri juga. Ya. Nah, itu di antara konsekuensi-konsekuensi kewalian. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ketika itu menyebutkan kewalianmu kepadaku. Secara hukum memang begitu. Bahwa kewalian itu kembali kepada yang membebaskan. Ya, bukan kembali kepada tuannya. Sementara mereka tidak membebaskan. Ketika Aisyah menyebutkan itu, mereka menolak. Ya. Sehingga ini menjadi hal yang tidak tepat, ya. Agak aneh di sisi mereka enggak membebaskan, tapi tetap ingin jadi wali bari roh. Nah. Faja'at min indihim wa Rasulullah jalis. Maka ketika Barirah melaporkan atau menyampaikan kepada keluarganya, artinya apa, tuannya tadi, dan menolak, akhirnya Barirah datang kepada Aisyah lagi, dan di sisi Aisyah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka qalat inni aradtu dhalika alaihim fa abau illa an yakuna lahumul wala. Barirah akhirnya menyampaikan kepada Nabi bahwa aku telah menawarkan kepada mereka hal itu, namun mereka, yakni keluarga tuannya itu, menolak kecuali kewalian Barirah harus tetap kembali kepada mereka. Fa akhbarat Aisyatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Jadi ketika itu masih mengabarkan kepada Aisyah, ya. Kemudian Aisyah yang mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Nabi mengatakan khudhiha washtariti lahumul wala. Ya, ambil Barirah itu. Perdekakan dia, artinya. Washtariti lahumul wala, dan persyaratkan biar wala kewaliannya untuk mereka juga. Fa innamal wala'u liman a'taq. Sesungguhnya kewalian itu tetap untuk orang yang membebaskan. Ya, jadi ini seolah-olah Nabi ingin ingin menegaskan pengingkaran kepada mereka. Jadi kata Nabi, sudah tetap bebaskan Bariroh, bayar dan persyaratkan misalnya mereka mendapat walaknya sekalian. Tapi ketahuilah bahwa kewalian itu tetap untuk yang membebaskan. Jadi mau mereka persyaratkan seperti itu tetap enggak bisa. Silakan dipersyaratkan begitu. Kewaliannya untuk mereka, silakan. Tapi tetap yang namanya kewalian secara hukum untuk orang yang membebaskan. Jadi tambah di sini Nabi marah begitu kan. Ya, karena sampai mengatakan seperti ini, seolah-olah mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Maka Nabi sekaligus mengatakan begitu. Silakan kewaliannya untuk mereka. Namun tetap yakni secara hukum syar'i kewalian itu untuk yang membebaskan. Jadi persyaratan itu yang mereka saat itu sebutkan akhirnya enggak berlaku karena bertentangan dengan syariat. Faqalat Aisyatu, maka Aisyah radhiyallahu anha, fa'alat Aisyah, maka Aisyah tetap melakukan akhirnya sehingga dibeli budak tersebut, ya, dibantu untuk membebaskan dirinya. Tsumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil nas, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah mereka orang-orang dan memberikan nasihat dan ceramah. Fahamidallah wa athna alaih, beliau memuji Allah, menyanjungnya. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'd, fama balu rijalin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Mengapa ada orang-orang yang memberikan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah? Maka namin syartin laysa fi kitabillah fa huwa batil. Apapun dari suatu syarat yang tidak ada dalam kitabullah, maka itu syarat yang batil. Wa in kana mi'ata syartin, sekalipun 100 syarat, qadha'ullahi ahaq, hukum Allah lebih berhak. Wa syartullah awthaq, syarat Allah lebih kuat. Wa innamal wala'u liman a'taq, hanyalah kewalian itu tetap untuk orang yang membebaskan, ya, memerdekakan budak, ya. Nah, jadi di sini Nabi SAW sampai akhirnya memberikan suatu ceramah atau tausiah kepada orang-orang, ya. Beliau mengingkari penetapan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah. Dan beliau katakan, syarat apapun kalau tidak ada dalam kitabullah, maka itu batil. Sekalipun 100 syarat. Artinya sebanyak apapun. Ya, bukan kemudian kalau 101 boleh. Tidak. Maksudnya ya sebanyak apapun. Ya. Kemudian disebutkan bahwa keputusan Allah itu yang lebih berhak. Syarat Allah lebih kuat. Dan kewalian tetap untuk orang yang membebaskan. Nah, dari kisah ini intinya di sini terkait dengan persyaratan dalam jual beli. Jadi kalau ada syarat-syarat yang tidak sesuai dengan syariat, berarti syarat itu enggak boleh, ya kan? Contohnya yang mereka syaratkan tadi, kewalian untuk mereka, padahal mereka enggak membebaskan budak itu. Ini bertentangan dengan hukum. Maka syarat itu batal sekalipun seolah-olah disepakati, ya, diiyakan, tapi itu batal secara hukum, ya, kalau bahasa orang-orang hukum sekarang, ya, batal demi hukum, ya. Ini batal demi hukum Islam, ya, Nah, sesuai dengan hukum Islam. Ya, jadi kalau mau menetapkan suatu syarat dalam jual beli, ya harus sesuai dengan hukum syariat. Minimalnya mubah, ya. Perkara mubah yang di situ ada maslahat. Ya, kalau ada suatu syarat pertentangan dengan syariat, nggak boleh. Misalnya ya pertentangan dengan konsekuensi dari jual beli itu, yang itu jelas pertentangan dengan syariat. Contohnya misalnya jual beli sesuatu, ya kan? Saya jual barang ini kepada kamu, saya boleh, silakan kamu beli. Tapi dengan syarat barang ini nggak boleh kamu apa-apakan. Ya kamu beli saja, tapi nggak boleh kamu apa-apakan. Loh ya percuma beli, ya kan? Ini penjualan dengan syarat yang batil, karena itu bertentangan dengan konsekuensi dari sebuah jual beli. Jual beli kan perpindahan kepemilikan. Kalau sudah berpindah kepemilikan, ya sudah. Mau dia jual ke orang boleh, mau dia pakai boleh. Ya. Jadi yang seperti ini jelas suatu syarat yang tidak benar. Ya. Dan mungkin persyaratan-persyaratan di lapangan ya macam-macam. Ya, beraneka ragam. Tentunya patokannya sekali lagi kembali kepada kitabullah, kepada syariat. Ya. Dan ketika sesuai dengan syariat ya harus dipenuhi, ya. Kembali kepada hadis Nabi, al muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat di antara mereka. Ya, jadi jangan dilanggar kalau sudah disepakati di antara mereka. Ya mungkin sementara itu yang kita bisa bahas pada hadis ini, dan sesungguhnya perincian-perincian ulama terkait dengan syarat-syarat ya cukup panjang, ya cukup macam-macam pendapat mereka. Namun yang kita bahas di sini global saja seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam.